nyanyi apa yang jajal gak bisa nyanyi rumah tahu juga bener jane apa ini nono wujudnya rana suaranya beryentut lana aku ya tetep lagunya Soneta tuh dik weh lo ngaku ini termasuk Soneta fan club loh weh dan SFC aku weh. Soneta fan club aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai para Soneta Soneta masih bersama dengan saya Haji Irama Roma. Loh, walek goblok. Walek Roma Irama. Roma Irama sih neng kono neng kene Irama Roma. Saya masih ponakannya Biskuit Roma. Saya Kongguan. Saya Haji Roma Irama akan memegang gitar okay. Dan ini akan memegang setrum. Loh, loh, nyetrum buakmu iki apa kowe? Kancane ya dikonyekel opo okay. No, kok. Oke, okay, saya sebagai Haji Roma Irama dan ini adalah Hajingan. Loh, loh, eh. Jenengmu lho sapa jenengmu? Oh, Haji Samsul. Haji Samsul. Nah, dan sungguh true well. Terlalu. Terlalu. Bro. Saya akan menyanyikan lagu Mira Santika. Asik. Saya suara satu dan ini suara kiri huk, ya. Huk, huk. Mesunan, mesunan masjid. Wong suara dua. Mesunan. Okay. Suara dua lho. Silakan kamu tos. Ya, mie ayam itu namanya titus itu. Anu ketipung. Jendit ketak tung. Jendit ketak jendit kakean jendit goblok kendang apa kan jendit tung entah tok dut entah tung entah tok dut sarehnya kamu ora sarehnya ibu sapa sarehnya apa enek basa sarehnya lho bahasa Indonesia ini karena kamu orang Banyuwangi kamu kemenakan anu pengendangnya kendang kembul ya itu tidak anu ketipungannya tidak dangdut tadi kendang kembul iya. Coba kamu anu mainkan kendang kembul saya akan bermain delomi melodi tok tulung tok tak tok dile tok tararet tararet tok tok tararet tararet tok dile tok tararet lah maksudmu piye? Dulu aku cinta. Oh alah, yo nganggo musik, musik nah, iki. Musik. Oke, ayo musik. Lo musik enak okay. Sangkem kok yo manut. Eh iya, penonton jangan kutawir ya. Eh, atur. Jangan khawatir. Kamu takir. Musik, musik. Iya. Asik. Yo, tolong kan di sana ya. Suka padamu dulu aku memang suka iya dulu aku cinta padamu dulu aku memang cinta iya sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku iya aduh kemku suwek mungkin tuh dia saja nanti kemku suwek diwanane bahasa ya syukur salah goblok wis ganti wis lho yae lha aku ora apal Pak nek wis oh alah masa enek rumah oh masa ya ngono kan ngene oh maksud energi aku sing dadi penyanyine awakmu dadi baking soda baking vokal soda diengkulmu glogok wong bisa lah ora judo kan kok slimahe to anu sekarang apa sabar sekarang urung balen dulu aku suka padamu dulu aku memang suka iya dulu aku cinta padamu dulu aku memang suka iya sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku oh sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku sekarang tak ku tak mau tak bapakmu buta Podho tae lho kok ya. Ya kok tak mau tak to. Lah podho tae lah wis penting. Kowe ngarani apa? Bapakmu botak. Ndasmu krewak. Bapak apa? Kutak, kutak mau tak. Kutak mau tak. Seka. Tak tak tak sudah judi tak tak tak tak tak sudah judi tak. Kutak sudi tak. Minuman keras, es batu, es lilin, es tracos, es marimas, es jeruk, es cappuccino. Cappuccino. Ya, kok iso apik men to iku. Iya, aku rapal lho, apa enak es cappuccino ya. Iki lho kok iso dodolan es lho kok iso puinter men ya. Jane kan lagune gak enak cappuccino bareng jane ya. Dudu es batu goblok. Lha apa? Minuman keras, miras. Loh, enak cap kontol, Dek. Heh. Lah kok malah arakmu mesti. Maksude senggake le. Ora entuk ngene minum-minuman keras gak entuk. Kowe iki mesti kulino ngene kowe iki. Ngene no. Mbiyen kan? Mbiyen piye? Ngene kowe mesti. Ngene no, Dek. Alhamdulillah wis gelem salat, wis gelem. Pindah galon oleh gedhing lho kowe. Lah kira lek isyarat salat kowe. Sap. Sapa sing ngomong? Dan narkotika, narko. Aduh, tika. Sorry. Bapakmu kesusu ae lho. Dan narkotika, tika. Apapun bentukmu. Akan kusentuh lagi dan tak akan kuminum lagi walau secuil. Sap. Aku gak iso tenan aku. Secuil apa? Nil. Cuwitik nil dari tim titik nang nil ta ya nil tak lah nek anu cuwile rada akeh uyo nol ya kurang ajar sindene syarat ya tadi anu bagi para ibu-ibu sesinten tapi apik lho iki mau.